Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih baca terkait dengan masalah ahwal al-marid. Keadaan orang sakit. Yang pertama apa? Daud. Ya, sakit tidak ada pengaruhnya. Sakit tapi tidak ada pengaruh dengan puasanya, maka tidak boleh dia batal. Yang kedua, apa dik? Ya, memberatkan dia tapi tidak memudaratkan. Bisa dia paksa-paksakan lebih berat. Iya. Kalau seperti ini makruh, hendaknya dia disunnahkan bagi dia berbuka. Yang ketiga, ya akan memudaratkan dia. Ini haram, wajib dia buka, haram dia berpuasa. Karena Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata beliau, Sumathimin rahimahallahu ta'ala wa'alaih, kata beliau, maka atas dasar ayat tadi dan pemahaman sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ya panakulu, kita katakan, kata beliau, in kana saum yadurul marid, itu akan memudaratkan si sakit. Kana saumu haraman alaih, maka puasa haram atas dia. Wa qala qa'ilun, kalau ada yang berkata, ma miqyas ad-dharar, apa tolak ukur dharar, apa tolak ukurnya untuk dikatakan ini mudarat. Qulna, kami katakan dari Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, inna ad-dharara yu'lamu bil hissi wa qad yu'lamu bil khabar. Ad-dharar tersebut itu bisa dirasakan dengan his, si sakit merasakan dirinya sendiri. Iya, dia akan merasa akan membahayakan dia, dan juga diketahui dengan khabar, berita. Amma bil his fa yas'ura al marid bi nafsihi anas saumnya durru. Iya, walaupun perasaan si sakit merasa sendiri bahwa yang sakit ini akan puasanya akan memudaratkan dia, membahayakan dia, membahayakan dia. Adapun khabar, kata beliau, fa'an yukhbirahu tabibun alimun thiqatun bidarik ay bi'annahu yadurru. Khabar, yaitu berita dari seorang dokter, tabib yang pertama bidangnya, yang kedua alim, iya, dan yang ketiga thiqah. Berita dari seorang tabibun alimun thiqatun. Bahwasanya kalau kamu puasakan, mencelakakan kamu, akan memberatkan kamu. Pada akhbarahu ami, kalau ada seorang ami, dia bukan dokter, iya, bilang, yang kepuasa, kamu kalau kepuasa nanti bahaya. Tidak boleh diambil ucapannya. Wada akhbarahu tabib, beritanya dari tabib gairu alim, tapi dia bukan seorang yang alim dalam bidangnya. Iya, dokter, tapi mungkin dia bukan, misalnya bukan dokter penyakit dalam atau yang lain yang terkait dengan apa namanya, sakit yang sedang deritanya. Atau tabib tapi ghairu thiqah, maka tidak boleh ambil percaya apa namanya pendapatnya, ucapannya. Harus tabibun alimun fiqah. Pertanyaannya, apakah disyaratkan muslim, dokter yang muslim? Wal syaratu an yakuna musliman likai nasiqa bihi. Iya, jawabannya kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, ada dua pendapat para ulama fi qawlan ahli ilmi, was sahihu annahu la yustaratu, tidak disyaratkan. Yang penting dia adalah dokter dan dia pada bidangnya yang sedang dia sakit, kemudian thiqah, terpercaya dalam ya keilmuannya, tidak disyaratkan dalam masalah ini muslim. Allah alam bisawab. Ini ahwal terkait dengan seorang yang sakit. Nah, adapun terkait dengan masalah musafir, saya tunda nanti pertemuan berikutnya insyaallah, karena ada tiga pertanyaan penting yang mungkin kita tidak mengalami atau suatu hari nanti kita alami. Tapi yang jelas banyak pertanyaan terkait dengan masalah ini, yaitu disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ditanya beliau rahimahullahu taala, ma ra'yu fadilatikum fi man amaluhu syaqun wa yasub 'alaihi siyam. Apa pendapat fadilatikum, ya pendapat Syekh rahimahullahu taala, tentang seorang yang amalannya berat, kerjanya berat, pekerja berat, wa yasub 'alaihi siyam, sehingga berat, susah dia puasa karena sebab kerjanya berat. Hal yajuzu lahul fitr, bolehkah pekerja berat seperti itu dengan alasan kerja berat? Fajaba fadilatuhu biqalihi, kata beliau rahimahullahu ta'ala, alladhi ara fi hadhihi almas'alati anna iftarahu min ajli al'amal muharramun wa la yajuz. Ya, aku berpendapat dengannya dalam masalah ini, kata beliau, berbukanya dia karena alasan kerja, kerja berat, enggak puasa karena alasan kerja, ini haram, tidak boleh dia berbuat demikian. Wa idza kana la yumkin al-jam'a bainal amal was-shaum, kata beliau, kalau memang tidak bisa digabungkan antara kerja dengan puasa, fal ya'khudh ijazah fi Ramadan, diambil cuti selama Ramadan. Iya, supaya bisa puasa Ramadan. Hatta yatasanna lahu an yasuma fi Ramadan, sehingga dia bisa puasa di Ramadan. Liyana siyam Ramadan, puasa Ramadan itu rukunun min arkan Islam, satu rukun Islam, la yajuzul ikhladu bih. Intinya kerja berat, kerjaan berat itu bukan uzur untuk seorang tidak puasa. Ya, semisal dengannya dan ada tambahan, apakah dia wajib harus bisa mengqadha? Suila fadita fadilatuhu, ya suila fadilatuhu rahimahullahu ta'ala, rajulun taraka siyam Ramadan min ajli kasbi aishihi wa aishi man tahtahu min dhurriyah. Ada seorang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan cari usaha untuk dirinya dan untuk keluarganya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Intinya, iya, beliau terangkan dua. Kalau orang ini tidak puasa karena muta'awwidan, menganggap kerjanya itu adalah karena kebodohannya uzur, maka iya, dia punya hak untuk mengqadha. Tapi kalau dia ghairu muta'awwil, gampang-gampangin batal karena alasan kerja, maka tidak ada hak untuk mengqadha. Itu kesimpulannya. Saya bacakan. Kata beliau, hadzal rajul alladhi taraka shiyam syahr ramadhan, orang ini yang meninggalkan puasa Ramadan di bulan Ramadan, bihujjah annahu yaktasibul 'aysh lahu wa liauladi, dengan alasan usaha cari ma'isyah untuk dia dan keluarganya, anak-anaknya. Idza kana fa'ala dzalika muta'awwilan, kalau dilakukan muta'awwilan, dia menta'awwilkan, iya, menganggap oh berarti saya ini hukumnya seperti orang sedang sakit, sebagaimana orang sakit itu tidak boleh buka, maka saya ini ta'wil. Yadhunnu annahu kama yajaza lil marid an yuftir, dia mengira sebagaimana orang sakit boleh buka, fa in yajuzu liman la yasati'ul 'aysh ila bil iftar an yuftir, maka dia mengkiaskan dirinya, berarti orang yang tidak mungkin cari uang kecuali dengan buka, dia harus buka, boleh buka. Sebagaimana orang sakit boleh berbuka. Ini ta'wil namanya. Bahada muta'wil, orang yang muta'wil seperti ini, yang dia buka Ramadan, puasa Ramadan, tidak puasa, puasa karena sebab ta'wil seperti ini, iya, menyangka, menganggap, mengikaskan diri dengan orang sakit, dia boleh, punya hak. Wa yaqdi Ramadan in kana hayyan, dia qadha puasanya di bulan lain. Au yusamu anhu in kana mayitan, atau kalau dia ternyata di bulan Syawal belum sempat qadha, meninggal, maka ahli warisnya atau ahlinya, keluarganya, anak-anaknya mengqadhakan puasa dia. Fa illam yasum anhu waliyuhu, kalau walinya tidak mempuasakan, maka fa innahu yut'am anhu kan kulli yawmin miskin. Intinya, kalau dia tinggalkan puasa Ramadan karena muta'awwilan, mengira mengiaskan dirinya dengan orang sakit, maka punya hak. Qala amma idza tarakahu bighairi ta'wil, adapun kalau dia tinggalkan tanpa ta'wil, dia gampang-gampangkan, ah sekarang saya kerja berat, nanti aja puasanya saya di bulan Syawal misalnya, mumpung di lebaran lagi di puasa banyak kerjaan, saya batal nanti, enggak ada ta'wil. Fa innal qawla rajih min aqwali ahli ilmi anna kulla ibadatin muaqqatatin idza ta'ammada al-insanu ikhrajaha an waqtiha bila udrin fa innaha la tuqbalu minhu. Ini masalah penting terkait dengan masalah-masalah lainnya. Kalau dia tinggalkan tanpa ta'wil, maka pendapat yang kuat, pendapat para ulama, ibadah yang ditetapkan waktunya, telah ditetapkan terbatas waktunya, jika seorang sengaja meninggalkannya sampai keluar waktu tanpa ada uzur, maka tidak diterima dari dia, iya, amarannya. Kalaupun mengqadha, tidak diterima qadhanya. Sengaja-sengaja, iya, dia meninggalkan sholat subuh sampai terbit matahari, tidak ada hak qadha. Kalaupun dia qadha, tidak ada. Sebagaimana juga dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang syar'i, tidak ada udzur, tidak ada hak bagi dia untuk mengqadha puasa tersebut. Wa inna ma yaktafi minhu bil amal salih, cukup dia beramal saleh, wa qasati nawafil wa istighfar, banyak salah, dia melakukan amalan-amalan sunnah, banyak-banyak dia beristighfar, bertaubat, beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, beliau rahimah menguatkan, seorang yang batal dengan tanpa uzur itu tidak ada hak untuk mengqadha. Yang terakhir, bagaimana kalau bosnya yang mengancam dia? Iya, kalau enggak kerja, kamu puasa, pecat misalnya. Su'ila fadlusy rahimahullah ta'ala idza haddadal kafil makfulahu, seorang kafil, iya, mengancam orang yang ditanggungnya, iya, anak buahnya, orang yang menjadi tanggungan dia. bil fasli minal amal, dipecat dari kerjaannya. Idza lam yuftir fi Ramadan, kalau tidak buka di Ramadan, fal yuftir. Iya, ada kerjaan berat, dia enggak mau batal. Kamu kerjain, kalau enggak kamu pecat, saya pecat misalnya. Wa man nasihatikum li hadzal kafil, apa nasihat kau untuk bagi bos yang seperti ini, kafil seperti ini? Kesimpulannya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, la yajuzu lil insan an yada'a faraidallah min ajli tahdidi ibadillah. Tidak boleh seorang meninggalkan perkara-perkara fardu yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan, karena ancaman hamba-hamba Allah, karena ancaman manusia. Bal wajib 'alal insan an yaqum bil faraid, yang wajib dia tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau semisalnya dia pecat, iya, dia akhirnya berhentikan karena mau melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang wajib dia tunaikan kewajiban-kewajiban tersebut dari Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, pasti Allah akan jadikan bagi dia makhraj, jalan keluar. Pasti Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka. Ara'ait law qala lak la tusalli, coba apa pendapatmu kalau seandainya bosmu bilang la tusalli, jangan kamu salat. Fa'in sallait, kalau kamu salat, fala ta'mal inni, jangan kamu kerja di tempatku. Hatu ti'ahu bidhalika, apa kamu taat kepada dia? La syak annaka la tuti'u, tidak dilakukan lagi, kamu tidak akan taat kepada dia, tetap bersolat. Wahaka demikian juga jami'ul fara'id, semua perkara-perkara yang fardu. Alladhi faradallahu alaik, ya, yang Allah wajibkan padamu. La yahillu laka anta da'aha bitahdidin ghairik, ya, jangan kamu tinggalkan perkara-perkara fardu karena ancaman selainmu, karena ancaman manusia. Naam, wallahu alam bissawab. Intinya, ya, kerja berat itu bukan uzur, dan tidak boleh seorang meninggalkan puasa karena alasan kerja. Ya, wallahu alam bissawab. Wallahu barakallahu fiikum.